بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kisah Sa'ad ibn Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tidak ikut dalam perang Tabuk. Beliau berkata di hadapan Rasulullah SAW bahwasanya demi Allah, sungguh aku telah mengetahui jika saya berbicara kepada engkau dengan pembicaraan yang dusta pada hari ini, lalu kemudian engkau pun ridha kepadaku, kata Ka'ab, dengan sebab ucapan dusta yang aku sampaikan kepadamu ya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjadikan kemurkaan engkau kepadaku, atau Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat ya kemurkaan engkau kepadaku. Dan jikalau saya berbicara kepadamu ya Rasulullah dengan pembicaraan yang jujur, maka engkau akan marah kepadaku ya dari ucapan jujur yang aku sampaikan kepadamu. Dan aku sangat berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesudahan yang baik kepadaku, atau dalam riwayat yang lain, aku sangat berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Wallahi ya Rasulullah, ma kana li min udhrin, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak memiliki udzur sama sekali. Saya tidak punya udzur. Ya, saya tidak punya alasan ketika tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Bahkan demi Allah, wallah, ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka. Bahkan demi Allah, tidaklah aku lebih kuat dari sisi jasmani, badanku kuat, sehat, dan tidak pula aku lebih siap, keadaanku lebih mudah, aku lebih mudah untuk mendapatkan kendaraan, tunggangan untuk digunakan pada perang Tabuk, ya, yang tidak pernah aku dapati sebelumnya pada perang-perang sebelumnya. Kemudahan yang Allah berikan daripada ketika aku tertinggal dari engkau ya Rasulullah, yakni ketika aku tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Jadi keadaan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di saat itu begitu siap untuk berperang melawan musuh-musuh Allah, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak sehingga beliau pun tidak ikut serta dalam perang tersebut. Qala, kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma hadza faqad sadaqa, adapun orang ini ya, maka sungguh dia telah jujur. Ya, maka sungguh dia telah jujur. Masya Allah. Fakum, maka berdirilah engkau. Rasulullah SAW memerintahkan Ka'ab untuk berdiri. Fakum, maka berdirilah engkau. Berdirilah. Hatta yaqdi Allahu fik, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan tentang perkaramu. Ya, tentang engkau. Ya, sampai ada keputusan Allah Subhanahu wa taala. وسار رجال، وفي رواية وسار بالساء، هنا بالسين، نعم، وفي رواية بالساء بالساء وسار، نعم، معنى سار أو سار يعني معناني وسب، معناني وسب، وسب رجال من بني سلمة، يا jadi beberapa orang dari Bani Salamah kemudian meloncatiku, yakni langsung loncat, ya, langsung beranjak dari tempat mereka, kemudian menghampiri, mengikuti Ka'ab. Jadi setelah mereka duduk ikut dalam majelis tersebut, setelah mendengarkan alasan yang dikemukakan oleh Ka'ab bin Malik, maka beberapa orang dari kabilah beliau, dari Bani Salamah, ya Bani Salimah, nah, kemudian loncat dari tempatnya, dan setelah itu mengikuti aku, ya, mengikutiku. Jadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk Ka'ab berdiri, ya, dan kemudian pergi dari tempatnya, setelah itu orang-orang, beberapa orang dari kalangan nah, Bani Salimah yang merupakan satu kabilah dengan nah, Ka'ab, mereka pun juga beranjak, loncat dari tempatnya, dan kemudian mengikuti, ya, mengikuti Ka'ab bin Malik. Nah, kemudian mereka berkata, jadi beberapa orang dari kalangan Bani, nah, Bani Salimah yang berasal dari kaum, nah, satu kabilah dengan Ka'ab, mereka pun berkata kepada Ka'ab, faqala li, mereka pun berkata kepadaku, ya, setelah mengikutiku, nah, kemudian mereka berkata kepadaku, wallahi, demi Allah, ma'alimnaka anlabta zamban qabla hadha, demi Allah, tidaklah kami mengetahui tentang engkau, tidaklah kami mengetahui tentang engkau, ya, aznab zamban iz aznabta min zambin, engkau telah terjatuh dalam sebuah dosa sebelum ini. Ini kan kami tidak tahu, kami tidak mengetahui tentang engkau, ya, tentang dosa yang kau lakukan sebelum ini. Jadi mereka berusaha ingin membujuk, ya, Ka'ab bin Malik agar enam merevisi ucapannya, ya, agar mengganti alasan yang disampaikan kepada Rasulullah. Baik. Laqad ajabta fi anna fi alla takuna i'tazarta ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara ilayhi المخلفون أو المخلفون. لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنجه دني الله. يا دني الله سنجه. أنكو. صلح لمح. يا. jadi mereka membujuk Ka'ab bin Malik dengan kalimat-kalimat yang mereka sampaikan kepada Ka'ab, agar Ka'ab berubah pikiran. Jadi sungguh demi Allah, kau telah lemah terhadap ya, apa yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, tidakkah engkau meminta uzur kepada Rasulullah SAW? Sebagaimana orang-orang yang tidak ikut al-mukhallafun, orang-orang yang tidak ikut serta meminta uzur kepada beliau. Nah, demikianlah wujudkan ya, rayuan dari beberapa orang yang berasal dari Bani Salimah, yang berasal dari kaum Ka'ab bin Malik, yang mereka ingin agar Ka'ab mengubah, mengganti ucapannya di hadapan Rasulullah SAW. Ya, sungguh engkau lemah. Ini mengapa engkau tidak nah, meminta uzur kepada Rasulullah SAW seperti halnya orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk meminta uzur kepada Rasulullah. Jadi beberapa orang yang datang sebelum Ka'ab meminta uzur kepada Rasulullah dan mereka mendapatkan atau menerima nah atau diterima uzurnya oleh Rasulullah SAW. Datang Rasulullah SAW memintakan ampun untuk mereka. فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكْ إِسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ. Maka sungguh ya, sudah cukup untukmu, sudah cukup dosamu dengan permohonan ampun Rasulullah SAW kepadamu. Jadi cukuplah dosa yang telah engkau lakukan ya, dengan engkau menyampaikan kepada Rasulullah SAW seperti halnya atau menyampaikan alasan seperti halnya orang-orang yang tertinggal dari perang Tabuk, mereka memberikan alasan, menyampaikan alasan kepada Rasulullah SAW dan kemudian mereka didoakan oleh Rasulullah. Nah, dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW atas dosa mereka. Baik. Maka berkata Ka'ab, faqala, qala Allah, fa wallahi. Jadi tadi ucapan beberapa orang dari Bani Salimah yang berusaha untuk membujuk Ka'ab agar merubah ucapannya agar memberikan alasan di hadapan Rasulullah SAW. Nah, di ketika mereka berusaha merayu, membujuk Ka'ab sebagaimana dengan penegasan mereka, وَقَدَ كَانَكَ فِيكَ ذَنْبَكْ إِسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ. Sudah cukup dosa itu, dosa yang kau lakukan nah, dengan tertinggal dari perang Tabuk nah, dengan ampunan dari Rasulullah SAW, dengan Rasulullah SAW memintakan ampun untukmu ya. Maka Ka'ab pun berkata kepada mereka, fa wallahi, demi Allah, ma zalu nam. Jika melanjutkan kisahnya, والله دني الله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. Demi Allah, mereka senantiasa mazal, mereka terus menerus, ya, senantiasa yu'annibunani min at-ta'nib, bimakna at-ta'nib maknanya al-lawm al-anif, al-lawm al-anif ayat al-shadid. Jadi mereka terus-menerus mencela, ya, mencelaku dengan celaan yang sangat keras. Ya, mereka terus-menerus senantiasa mencelaku, mengejekku, ya, menghinaku dengan ejekan yang keras, ya. Ya, mereka sangat mengejek apa yang telah dilakukan oleh Ka'ab. Hatta aradtu, sampai aku berkeinginan an arji'a ila Rasulullah SAW, ya, untuk kembali kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika, ya, kaumnya selalu mengejeknya, membujuknya, ya, kenapa tidak demikian? Kenapa engkau tidak memberikan alasan di hadapan Rasulullah SAW? Ya, bukankah engkau adalah orang yang sangat mahir dalam berbicara, yang pasti orang akan menerima alasanmu. Terus, ya, mereka berusaha untuk membujuk Ka'ab bin Malik. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik, ya, terpengaruh dengan bujukan, ya, gangguan dari kaumnya. Sampai mengatakan, hatta aradtu an arji'a ila Rasulullah SAW. Sampai aku berkeinginan untuk kembali ke Rasulullah SAW, ya, untuk kembali kepada beliau. Fa'ukadziba nafsi, kemudian aku mendustakan diriku, ya, mendustakan diriku, yakni kemudian aku akan menyampaikan alasan-alasan yang bisa diterima. Jadi ketika orang-orang yang datang kepada Ka'ab dari kaumnya, dari Bani Salimah, berusaha untuk membujuk Ka'ab agar mengganti ucapannya, nah, dalam sebuah riwayat Ka'ab bin Malik menyebutkan tentang dua hal, ya. Kata Ka'ab, ma kuntu, ya, la ajma'u amrayn. Sejala aku benar-benar mengumpulkan dua hal. Nah, yang pertama, atakhallaf an Rasulullah SAW. Yang pertama, saya tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang. Kemudian yang kedua, saya akan mendustakannya. Saya akan berdusta di hadapan beliau. Nah, ini terus, ya, bergejolak di hati Ka'ab, gangguan, rayuan dari kaumnya membuat Ka'ab sendiri pun terpengaruh. Ya, saya sudah tertinggal, saya kemudian akan berdusta lagi. Sudah melakukan dosa ini, tidak ikut serta dalam perang Tabuk, ini dosa. Tambah lagi ketika ingin berdusta di hadapan Rasulullah. Nah, kemudian Ka'ab setelah ya mulai tenang, dia tidak terpengaruh, ya ingin bertanya kepada mereka. Kemudian Ka'ab mengatakan summa qultu lahum. Kemudian saya berkata kepada mereka, kepada beberapa orang dari Bani Samimah tersebut yang datang kepadaku, hal laki ya hadza ma'iya min ahadi, apakah ada seseorang yang mengalami kejadian seperti ini bersamaku? Ya, apakah ada seseorang yang mengalami kejadian yang seperti ini, ya, bersamaku? Apakah ada orang lain seperti keadaanku ini? Yang mereka berterus terang di hadapan Rasulullah SAW. Nah, berkata jujur di hadapan Rasulullah SAW. Dan tidak berdusta di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka bukan orang-orang munafik. Bahkan mereka adalah orang-orang mukmin yang murni keimanannya kepada Allah. Apakah ada? Nah, ini bertanya nih Kak. Ya, dalam keadaan mulai terpengaruh. Ya, ada sedikit terpengaruh ini dengan bujukan rayuan, ya, dari kabilahnya. Terpengaruh, maka dia pun bertanya, coba bertanya kepada mereka, apakah ada seseorang yang mengalami kejadian seperti aku ini? Maka mereka pun berkata, qalu na'am, iya, ada. Laqiyahu ma'aka rajulani. Qala mithla ma qulta. Naam. Ada dua orang yang mengalami kejadian seperti engkau. Ya, yang kejadiannya ya bersamamu seperti engkau. Qala, mereka ya berdua berkata, mithla ma qulta, seperti apa yang engkau telah katakan di hadapan Rasulullah. Jadi ada dua orang yang keadaannya seperti keadaannya. Nah, yang kedua orang itu juga berkata seperti apa yang kau ucapkan. Apa ucapan Ka'ab bin Malik di hadapan Rasulullah SAW? Ma kana li min udhrin. Saya tidak punya udhur. Jujur. Ya? Mereka mengatakan saya tidak punya udhur. Tertinggal. Nah, dalam keadaan mereka juga, ya, bisa berangkat ke dalam perang Tabuk, ikut serta dalam perang Tabuk, ya. Jadi mereka tidak dalam keadaan sakit dan semisalnya, tidak. Jadi mereka tidak punya uzur, seperti dengan kondisi Ka'ab bin Malik. Baik. Qala mithla ma qulta wa qila lahuma mithla ma qila lak. Dan dikatakan kepada keduanya, ya, wa qila lahuma, dikatakan kepada keduanya, mithla ma qila lak, seperti apa yang dikatakan kepadamu. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada keduanya, ini kepada dua orang yang juga mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami oleh Ka'ab. Nah, apa ucapan Rasulullah SAW? Nah, adapun orang ini, hada qad faqad sadaq. Nah, faqum hatta yaqdi Allahu fika. Nah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kalian. Ya, mereka juga dua orang. Nah, yang mengalami kejadian yang sama seperti Ka'ab, dan mereka jujur di hadapan Rasulullah SAW. Nah, maka dikatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ka'ab. Maka Ka'ab mengatakan, qala qultu, qala di sini Ka'ab, qultu, saya berkata, man huma, siapa keduanya? Siapa dua orang itu? Siapa? Siapa dua orang itu? Ya, kepengen tahu Ka'ab, penasaran. Ya, qalu, mereka berkata, Muraratu ibn Rabi' al-Amri wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Inilah dua orang. Ya. Yang juga berkata jujur di hadapan Rasulullah SAW, yang mereka tidak memiliki udur, tidak punya alasan sama sekali, ya, tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Di dalam riwayat, ya, dalam beberapa riwayat disebutkan nama Murarah ibn Rabi'ah, ibn Rabi'ah, dan ini kesalahan, kekeliruan. Nah, juga disebutkan al-Amiri. Naam. Al-Amiri. Dan yang benar adalah al-Amri, bukan al-Amiri. Naam, jadi dalam beberapa riwayat ada kesalahan. Naam. Baik. Murarah ibn Rabi' yang disebutkan oleh para ulama, adanya riwayat, beberapa riwayat yang datang dengan nama Rabi'ah Al-Amiri, dan yang tepat adalah Al-Amri, dan bukan Rabi'ah tapi Ar-Rabi'. Bagaimana yang nuskhah yang ada pada antum? Ar-Rabi'. Kemudian berasal dari qabila al-Amri. Al-Amri nisbatun, ya, nisbah disandarkan kepada Bani Amr. Ya. Ila Bani Amr ibni Aus. Ibni Malik ibni Aus. Ya, al-Amri itu nisbah kepada Bani Amr ibn Auf bin Malik bin Aus. Jadi Al-Kirmani menyebutkan bahwa sebagian riwayat, di ba'dir riwayat dengan kata Al-Amiri. Naam. Akan tetapi angkarahul ulama, para ulama mengingkarinya. Ya. Yang mereka mengatakan sawabuhu Al-Amri, bukan Al-Amiri. Al-Amri. Nah, لأنه كان من بني عمر بن عوف. Ya, karena Murarah berasal dari bani Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Nah, adapun Hilal bin Umayyah Al-Ansari Al-Waqifi. Nah. Nama beliau Hilal bin Umayyah bin Amir. Hilal bin Umayyah bin Amir ibn Qais. Hilal bin Umayyah bin Amir bin Qais bin Abdul A'la bin Amir bin Ka'b bin Waqif. Ini nama beliau Hilal bin Umayyah bin Amir bin Qais bin Abdul A'la bin Amir bin Ka'ab bin Waqif. Ini berasal dari qabila Al-Waqifi, Al-Ansari Al-Waqifi. Dan beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan Ansar. Nah, dan beliau adalah orang yang berhasil menghancurkan berhala Bani Waqif. Nah, beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala Bani Waqif. Nah, ini Hilal bin Umayyah. Dan keduanya, Murarah dan Hilal, adalah dua sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Nah, keduanya pernah ikut dalam perang Badar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Baik. Kedua orang itu, ya, mereka mengatakan kepada Ka'ab, Murarah bin Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayy al-Waqifi. Nah. Qala. Fadzakaru li rajulaini, dalam riwayat yang lain, salihaini. Ya, dalam tambahan, salihaini. Rajulai salihain. Nah. Kata Ka'ab, mereka menyebutkan kepadaku, fadzakaru li, mereka menyebutkan kepadaku, rajulaini salihaini. Dua orang yang saleh. Ya. Qad syahida Badran. Yang keduanya telah ikut serta, ikut menyaksikan perang Badar. Ya, jadi kedua orang ini, yakni Murarah Ibn Rabi' Al-Amri dan Hilal Ibn Umayyah Al-Waqifi, ada dua sahabat yang ikut dalam perang Badar. Berarti punya keutamaan. Nah, fihima uswatun, ya, kata Ka'ab, pada keduanya ada teladan. Ya, terdapat teladan bagi Ka'ab. Ya, keduanya adalah orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Keduanya adalah orang soleh yang dikenal oleh Ka'ab. Ya, tentunya dari sisi usia jauh Ka'ab lebih muda daripada keduanya. Nah, bagaimana akan disebutkan? Ya, qala Ka'ab hina zakaruhuma li. Ya, ketika mereka menyebutkan, ya, kedua orang itu kepadaku. Ini kemudian Ka'ab berubah. Ya. Yang tadinya terpengaruh kemudian semakin kuat. Ya. Semakin tidak terpengaruh. Nah, dalam riwayat Ma'mar, dalam riwayat yang lain, Ka'ab mengatakan, dalam riwayat yang lain, dari jalan Ma'mar, bagaimana disebutkan Ibnu Hajar dalam Al-Fath, Fakultu, saya pun mengatakan, dalam riwayat yang lain disebutkan ucapan Ka'ab bin Malik, ya, pada kalimat hina zakaruhuma li. Nah, dalam riwayat yang lain, Ka'ab mengatakan, Wallahi, la arji'i ilaihi fi hadha abadan. Nah, ini ucapan Ka'ab. Jadi yang tadinya mulai terpengaruh bujukan rayuan dari kabilahnya, ya, dari beberapa orang yang datang dari Bani Salimah, ya, sampai-sampai beliau ingin untuk kembali kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan alasan dusta. Ya. Tapi sebelumnya beliau bertanya dulu, apakah ada orang yang seperti keadaanku ini? Yang akhirnya kemudian Ka'ab mengetahui ternyata ada yang semisal dengan beliau. Setelah tahu kedua orang yang seperti dia, seperti Ka'ab, adalah orang yang soleh, ya, yang ikut serta dalam perang Badar, yang memiliki keutamaan, maka kata Ka'ab, Wallahi demi Allah, la arji'i ilaihi fi hadz abadan. Saya tidak akan kembali kepada Rasulullah SAW, ya, tentang permasalahan ini selama-lamanya. Nah, saya tidak akan kembali kepada Rasulullah SAW. Saya tidak akan mendatangi beliau untuk mengganti, meralat, merevisi ucapan yang telah disampaikan. Ya, demi Allah, katakan, saya tidak akan kembali kepada Rasulullah. Ya, tentang permasalahan ini yang terkait dengan, ya, meminta uzur selama-lamanya. Jadi setelah menyebutkan, ya, setelah mereka menyebutkan dua orang yang juga tertinggal tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yang mana keduanya adalah orang-orang saleh, ya, keduanya adalah orang saleh yang ikut serta dalam perang Badar. Nah, yang mereka adalah orang yang pantas untuk diteladani, dicontoh fihi ma'uswatun, ya, pada kedua orang ini Murarah, nah, dan Hilal. Nah, keduanya adalah orang yang pantas untuk diteladani, pantas untuk ditiru. Nah, masyaallah. Walaha Rasulullah sallam an kalamina ayyuha ats-tsalatsa min baini man takhallafa anhu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi Rasulullah SAW kemudian melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan tiga orang, ya, tersebut. Nah, yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yang termasuk dari orang-orang yang soleh. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kisah ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا معكم.